Kroyok kono. Mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya. Kalau berfirman tentang itu, sedangkan engkau perhatikan kepada orang-orang satu kepada orang mendebat Ibrahim tentang Rabb-nya. Bahwasanya Allah memberikannya kekuasaan. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Aku yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian dia berkata, dia siapa? Kaca tadi. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Berkata Ibrahim, Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur dan maka terbitkanlah matahari dari timur. Maka terbitkanlah matahari dari barat. Kemudian orang-orang kafir satu orang-orang Allah di orang tadi. Bukan alladzina, alladzi. Orang kafir itu dia. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang atau kaum yang zalim. Nah. Wandur ila. Nadhara ila maknanya apa? Ro'a basariya. Lihatlah. Melihat. Mujadalata. Sebagai apa mujadalata? Asal dia. Rafa' nasab jar. Mujadalatina. Majrur dengan ila. Nah, wandur ila mujadalati Ibrahima. Ibrahima ya afana. Aba Luqman. Mahfubiri undur. Indah ya Fana. Aba Isa. Wandur ila mujadalati Ibrahima. Sementara mahfubiri. Indah ya Baluk Mah. Bosman. Kok yang mana ini? Wandur ini loh. Ketemu dong. Atof. Dur Atof. Indah ya Besak. Mudhof ilaih. Maaf. Mudhof ilaih mujadalati Ibrahima. Tanda jarnya dengan? Fathah. Kenapa? Ilahnya apa ya karena besak? Alamiah ma'al ujma. Ma'al ladhi hajjahu fi rabbihi. Alladhi isim apa namanya? Kana? Butuh apa? Butuh aid dan sila. Mana sila dan mana aidnya? Sila. Berupa jumlah. Hajjahu fi rabbihi. Hajjahu. Aidnya? Hunya itu siapa? Haknya itu siapa? Haknya itu lawan debatnya. Perhatikanlah, lihatlah perdebatan Ibrahim bersama orang yang mendebatnya, yang telah mendebatnya. Nyanya di sini Ibrahim. Berarti aitnya bukan domir hak di sini. Aitnya mana? Robbihi juga robnya Ibrahim. Bukan Aladin, bukan Ibrahim. Mana? Aitnya. Naam. Sadir. Sembunyi di mana? Nah, kok ja'ah? Hajjah kok ja'ah. Nah, fa'ilnya hajjah. Kembali ke alladhi. Bukan domir hak, domir haknya itu kembali ke Ibrahim. Qala Allah an dhalika al-ayah. Istamir ya khana. Rajuli atau Rajulin? Ika birajuli mustahifan lilfatli fala yaktuluhu. Fala yaktuluhu. Wahala biya'nihi. Fiza, bukan biya. Yaidun. Ihya uhu. Wa qatla qul qatla ayaqtuluhu wa hadha biyan bijja. Nah, bisa gitu kok, jangan malas. Bijja ini ima tatuhu. Ima tatuhu, ima tahna. Sudah, diartikan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kok ada orang bisa menghidupkan dan mematikan? Didatangkan kepada laki-laki tadi. Alif lam di sini alif lam apa? Alif lam? Ah dia, ya. Kok seorang laki-laki tadi itu loh, si raja itu tadi, ar-rajul, makanya pakai alif lam. Nah. Nah. Laki-laki yang lain ya. Didatangkan kepada raja tadi seorang laki-laki dalam keadaan dia berhak untuk dibunuh. Nah, sejak Allah. Maka raja tadi tidak membunuhnya. Dan ini menurut pasangka dia menghidupkan, menghidupkan orang tadi. Dan didatangkan seorang laki-laki yang tidak berhak dibunuh. Maka raja tersebut membunuhnya. Dan ini persangkaan. Menurut pasangkannya. Pasangkannya membunuhnya. Mematikannya. Ya bodoh. Mematikannya atau membunuhnya. Kaget aku. Paham ya? Jadi orang menghidupkan yang mati atau apa tadi? Ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Perbuatannya si raja ini apa? Ada orang yang berhak untuk dibunuh, mungkin mendapatkan hukuman, tapi dia enggak dibunuh. Nah, menurut prasangka dia itu menghidupkannya. Ada orang yang tidak berhak untuk dibunuh, dia bunuh. Menurut prasangka dia itu mematikannya. Nah, ana uhyi wa umit. Ini penjelasan dari ayat tadi. Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Yu'ta birrajuli mustahiqan lil qatli. Dia didatangkan ya, dia didatangkan. Berarti yu'ta di sini majhul. Mana nama ibu failnya? Jawazan takduwa kembali ke raja tadi. Yu'ta al-Malik. Al-Malik birrajul mustahiqan, mustahiqan ya ba Roman. Apa lebih? Berbeda. Al. Laki-laki dalam keadaan berhak untuk dihukum bunuh. Wala yaqtuluhu wa hadha bi sami'i ihya'uhu. Nah. Istamir ya fana. Yujadal, ya dimajukan. Yumkinu an yujadala hada. Yumkinu an yujadala hada. Bi'an yukola. Inna ka'idha ukita birrojuli al-mustahiki. Mustahiki. Birrojul al-mustahiki. Al-qatli. Al-qatla. Al-mustahiki al-qatla. Salam tak tulbu. Inna kama ahyaitahu. Bi'an al-hayata. Hayata. Walakinnaka alqaita hayata bi adami qatlihi. Wa yumkinu an taqula innahu idza qatala man la yastahiqqu alqatlu qatla. Man la yastahiqqu alqatla innahu lam yumithu. Bukan yamut. Kalau yamut kan lazim. Mata yamutu. Di sini menjadi dimuta'adzikan. Di amata yumitu. Lam. Lam yumitu. Inna mafa'ala sababan yakunu bilmaktu. Mungkin untuk engkau membuatnya. Mana engkau? Dia membuat. Yuja tadi. Majhulkan. Mungkin untuk di debat orang ini dengan dikatakan engkau siapa? Engkau si raja tadi. Ini kita taruhlah kita sedang mendebat si raja itu tadi. Sebelumnya. Akan tetapi engkau membiarkan kehidupan dengan tidak membunuhnya. Dan mungkin untuk dikatakan. Kamu katakan. Nah sekarang takul. Nah, perhatikan. Engkau mengatakan sesungguhnya jika kamu membunuh seseorang. Mana kamunya? Sudah beda lagi kitabnya. Dia membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, maka sebelumnya dia tidak dimatikannya. Nah, hanya saja dia yang berbuat melakukan sebab, melakukan sebab yang menjadikan kematian padanya. Yumkinu an yujadala, yujadala. Hada, Mbak Sofia. Badan. Isim apa? Mubtada. Tidak ya, Fana? Naibul fa'il, yujadal, majhul. Ya. Yan yuqala innaka idza utita birrajulil mustahiqqil qatla. Birrajulil mustahiqqil qatla. Al-mustahiqi dulu. Sungguhnya engkau apabila didatangkan dengan seorang yang berhak dibunuh. Ar-rajuli majrur dengan ba mustahiqi sebagai apa? Rajulil mustahiqi. Laki-laki yang laki-laki yang naat. Al-qatla. Mustahiqil qatla. Maf'ul bih dari mustahiq. Mustahiq itu isim fi'il, isim fa'il. Dia bisa beramal seperti amalan fi'ilnya, ya. Pembahasan al-asma yang bisa beramal seperti amalan fi'il seperti mustahiq isim fa'il. Al-qatla maf'ul bih. Falan taqtulhu innaka ma'ahyaitahu li'anal hayata mawjudatun. Obat an fihi min qablu. Qablu. Qablu. Amma ba'du. Qablu ya fana ba Ishak. Apa hukumnya? Mabni ala al-dhom. Tidak disebutkan mudhofilahnya. Walakinnaka abqaita al-hayata bi adami qatli wa yumkinu an taqul anna innahu idza qatala man la yastahiqqul qatla. Qatla. Fa'ilnya itu fi'ilnya. Jawazan takdir gua kembali ke kembalinya ke man. Tahu banget orang yang tidak berhak dibunuh. Man bukan raja. Innahu lam yumithu. Yumit. Tanda jazmnya? Sukun. Ya-nya kemana? Amata yumitu. Ya-nya kemana? Kenapa dibuang? Ahsan. Ini benar menurut tiga sakinah. Lam yumit hu. Nah, ya sukun, tak sukun. Dianya dibuang. Lam yumit hu. Bukan yamut ya, yumit. Nah. Di antara tanda fi'il muta'addi itu bisa bersambung dengan dhamir muttasil nasab. Kalau ada fi'il kok bersambung dengan dhamir nasab, berarti dia fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim maka tidak. Wa innama fa'ala sababan yakunu bihil mautu. Mautu. Khobarnya kana. Khobar kana itu hukumnya rafa'atan nasab. Kalau isim kana nasab. Isim kana nasab, khobarnya marfu. Ya. Fungsinya kana apa dulu? Merobakan isim, menasabkan khobar. Berarti mau itu sebagai loh, kok nekat. Masih tuntun-tuntun sampai isimnya khobarnya nasab. Jar majrur ini sebagai khobarnya. Sama dengan apa beda? Yathaku. Yathaku. Yaqulu asyhadu annaka ad-dajjalu alladhi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti liyaqtuluhu. Thumma ya'ti liyaqtuluhu fala yaqtul. Fa hadha dalilun ala anna al-amra kullahu biyadillah. Nah. Dia siapa? Nah, ada faedahnya. Maka pemuda ini bersaksi bahwasanya dia adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membunuh siapa? Apa? Menunjukkan benar-benar terpisah antara keduanya, antara dua potongan tubuh tadi dibelah ya lewat di antara keduanya sehingga benar-benar itu sudah terpotong. Dalam keadaan bergembira, tertawa. Dajjal mendatangi. Dia siapa? Dajjal tidak mampu. Di tangan Allah. Difahami insyaAllah ya. Kalihat ada karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kisah Dajjal annahu yu'ta ilaihi bi syabin. Syabin di sini majrur dengan ba ya. Di mahali apa ini? Nah, ibu fa'il mudhaf. Didatangkan kepada Dajjal seorang pemuda. Fa syadu hadha syabu. Asyab. Sebagai apa? Fa'il dari? Fa'il dari mana? Fa'il dari? Hadanya sebagai apa? Nah, ada fa'il, syabnya itu badal. Seperti ini ya, kan Mbak Sofia ya. Kalau badal, mau tadi apa antum kok badal tadi? Nah. Alif lamnya alif lam apa ini ya kan Abdillah? Ahdi zikri disebutkan dari nakirah syabun bisyabin wa fayashadu hadha syabu anhu dajjal aladhi ahbaru anhu nabiyu nabiyu basofia fa'il fayaktulu dajjalu fa'il wayaja'alu kit'atain kit'atain maf'ul bih. Nomor H. Ij'aluhu. Maf'ul B pertama. Ja'alat butuh dua maf'ul. Wa yamshi bainahuma tahqiqan. Sebagai apa tahqiqan? Maf'ul ajli. Ya. Untuk menunjukkan benar-benar telah terpisah antara keduanya. Summa yunadihi dajjal fa yakumu mutahalhilan. Mutahalhilan. Maful apa? Maful itu ada lima. Jawab maful tok. Maful apa? Ini ajli. Maful ini ajli itu apa? Maful. Berarti gonok pak. Maful mi'ajli itu harus berupa masdar. Mutahalilan bukan masdar. Sebagai apa ya Wesel? Hal. Simfa'il ya. Sahibul halnya mana? Ada yakumu. Ya, ada mustadir huwa di situ. Dia bangkit dalam keadaan gembira, berseri-seri, tertawa. Baik, yat hak ini juga bisa sebagai hal ya jumlahnya. Atau taukid dari mutahalilan. Berseri-seri sambil tertawa. Yaqulu asyhadu annaka dajjalul ladzi akhbarana. Namirna. Loh. Apanya yang terlalu besar? Tulisannya. Itu diperbesar. Ahbarona. Domirnanya di situ. Domirna ini. Ait. Ndak ya Fana? Alhamdulillah. Satu hilang, aduh, gendis yang hilang. Kasih tahu Bunda Bila? Maf'ul bih. Nah. Bagaimana membedakan na itu fa'il dan na-nya maf'ul bih? Gimana cara membedakan? Na fa'il dan na maf'ul bih. Kalau sebelum na itu disukun, berarti dhamir na fa'il. Kalau di fathah, berarti na-nya maf'ul bih. Ahbarona, bukan ahbarna. Kalau ahbarna, kami telah menghabarkan. Kalau ahbarona, Rasulullah, berarti Rasulullah fa'ilnya di sini. Rasulullah telah menghabarkan kepada kita. Summa ya'ti liyaktulahu yaktula. Indah kaya fa'na. Rafa' nasab jazm. Sumayak tiliak tulahu diurutkan, dikasih tunjuk ini loh, jadi enggak kehilangan jejak. Pertanyaannya bukan sebagai apa, pertanyaannya rofa, nasab atau jazm. Kenapa rofa? Nah, fi'il kok pertanyaannya rofa nasab atau jazm itu berarti fi'il mudhari. Indah ya kenapa? Baida mansub dengan lam apa ini? Lam ukai. Matanya siapa antum? Kufiyun. Kalau matanya basriun? Apa? Jawazan. Fala yaqdiru fa hadha dalilun ala anna al-amra kullahu biyadillah. Kullahu. Taukid. Baik, fa yumkinu an yuhajja hadha ar-rajulu bi misli dhalik. Jadi mungkin sebenarnya untuk dibantah orang ini dengan semisal itu, dia sebenarnya enggak membunuh, enggak menghidupkan, enggak mematikan ya. Walakin Ibrahim alaihissalam arada an ya'tiya bidalilin akhara la yahtaju ila muhajatin wala mujadalatin. Tetapi Ibrahim alaihissalam ingin untuk mendatangkan dalil lain yang tidak butuh debat, tidak butuh bantah-bantahan. Qala Ibrahimu fa inna wa ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah yang sungguhnya Allah menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Karena kasa anil jawab, dia tidak bisa menjawab. Fabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah si kafir ini. Nak tadi dihada barakul fi. Nah, ya sama. Agar supaya.